Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian jujur, berkata yang benar, berkata yang jujur, bersikap yang benar. Karena jujur, berkata yang benar, itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke sorga. Dan tetaplah seorang itu jujur, dan selalu berkata yang jujur, sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari dusta, dari perkataan yang bohong, dari dusta. Karena dusta, bohong akan membawa manusia kepada keburukan, kejelekan, kejahatan. Dan kejelekan, keburukan, kejahatan akan membawa manusia ke neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwan fil din, a'azakumullah, masalah kejujuran ini masalah yang penting dalam kehidupan kita. Para anbiya war rusul, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu tidak pernah berbohong. Semuanya jujur. Semua nabi dia jujur, benar, dan selalu membenarkan apa yang Allah turunkan. Apa aja yang Allah turunkan, semua yang gaib itu dia membenarkan. Tidak pernah membantah, tidak pernah mentakwil, tidak pernah yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Kata Allah, wahai Muhammad, sebutkanlah kepada mereka, ceritakan kepada umat ini di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar, dan selalu membenarkan. Dan beliau seorang nabi. Itu di ayat 41-nya. Kemudian di ayat 54-nya Allah sebutkan lagi di surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan dalam engkau ceritakan kepada manusia ini di dalam Al-Qur'an tentang Ismail alaihi salatu wassalam, kalau tadi tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Innahu kana sadiqal wa'di." Beliau adalah orang yang jujur dalam berjanji, enggak pernah menyalahi janji. Dan beliau seorang rasul dan seorang nabi. Kemudian lanjutannya Allah sebutkan, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardhiya." Dan dia Ismail menyuruh istrinya, anaknya salat, mengeluarkan zakat, dan dia diridhoi oleh Allah taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sebutkan, "Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan sebutkan, ceritakan dalam Al-Quran tentang Idris. Dia seorang yang jujur dan membenarkan. Dan dia seorang nabi. Artinya semua nabi, semua rasul alaihi wasallam itu jujur, selalu membenarkan kebenaran, enggak pernah dusta. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak masih kecil jujur, remaja jujur, enggak pernah dusta. Dan juga amanah sampai diutus. Begitu juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan As-Siddiq karena dia selalu jujur, benar, dan membenarkan. Seorang mukmin dia wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dia mendustakan dan enggak boleh bohong. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang jujur Allah sebutkan dengan orang yang takwa. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 177, ketika Allah menyebutkan tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir. Begitu juga memberikan makan kepada orang sanak kerabat, orang-orang miskin, membantu mereka. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan cobaan ujian, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika hum muttaqun. Dan orang-orang yang dia sabar ketika mendapatkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan juga dalam peperangan, mereka adalah orang yang jujur dan mereka adalah orang yang bertakwa. Kalau sebutkan antara jujur dengan takwa, jujur dan takwa, karena punya kaitan. Jadi ikhwan fi din azakumullah, jujur ini merupakan tanda iman. Sebab yang membedakan antara kebohongan, antara jujur dengan kebohongan, itu sifat dari orang munafik. Orang beriman mesti jujur, orang munafik mesti dusta. Kan Nabi menyebutkan SAW tentang tanda orang-orang yang munafik. Nabi menyebutkan tentang tanda munafik itu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Orang munafik, ini hadis sahih, Nabi menyebutkan apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah dia khianat, dan kalau dia bertengkar dia melewati batas. Ini ciri munafik. Jadi enggak ketemu tuh antara iman dengan nifak, enggak ketemu tuh. Makanya akhlak yang jelek yang paling dibenci oleh Nabi, dusta, bohong. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sahabat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kana abghadal khuluqi ilayhi al-kadhib. Sesungguhnya akhlak yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi dusta, bohong. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir dan dalam silsilah hadis as-sahihah. Akhlak yang paling dibenci yaitu dusta. Jadi enggak boleh seorang itu dusta, bohong, enggak boleh. Harus jujur. Ini kalau kita bahas panjang berkaitan dengan jujur ini. Berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Berkaitan dengan hadis Nabi. Seorang mukmin kalau sudah datang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, kewajiban dia untuk membenarkan. Enggak boleh mendustakan, enggak boleh mentakwil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Allah istiwa di atas ars. Allah istiwa di atas ars. Kewajiban kita membenarkan. Gak boleh kita bahas, ars itu kan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Allah menjelaskan bahwa Allah istiwa di atas ars. Selesai sudah. Seorang mukmin wajib membenarkan ayat ini bahwa Allah istiwa di atas. Enggak boleh takwil. Enggak boleh takwil. Jangan kemudian mencari lagi kebohongan. Oh, makna istiwa menurut bahasa arti berkuasa, enggak pernah ada. Dalam bahasa Arab istiwa diartikan dengan berkuasa. Istaula enggak pernah ada. Dan tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Tidak pernah ada. Ini kan kebohongan. Allah menyebutkan bahwa Allah Aliyun Azim, Maha Tinggi, wa huwal Aliyul Azim. Sifat dzatiyah bagi Allah, Allah itu tetap tinggi. Azali wa abadi. Ini sifat dzatiyah bagi Allah, sifat ulu. Kita wajib menetapkan. Ayat-ayat banyak ratusan ayat. Belum lagi hadis Nabi SAW. Begitu juga tentang hadis jariyah. Hadis jariyah, seorang budak yang akan dimerdekakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Dibawa kepada Rasulullah budak ini ketika akan dimerdekakan. Ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? "Fis sama," di atas langit. "Wa man ana?" Siapa aku? "Anta Rasulullah," engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena seorang mukmin. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih hadis ini. Bahkan Imam Syafi'i membawakan hadis ini di dalam kitabnya Al-Umm. di dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i membawakan hadis ini tentang hadis jariyah di mana Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mengatakan maknanya bukan begitu, maknanya begini. Ini kan dia mendustakan apa di sini? Al-Qur'an. Dan mendustakan hadis Nabi, hukumannya berat, bukan masalah kecil. Kemudian dia membohongi umat dengan seperti itu. Ini masalah besar ini, bukan masalah kecil. Masalah jujur, masalah dan masalah membenarkan. Sedik dia jujur dan membenarkan. Harus membenarkan. Jadi orang beriman itu kalau sudah datang dari Quran dan hadis Nabi yang sahih, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Taslim. Enggak boleh bantah dari Quran Sunnah. Enggak boleh. Terima sudah. Jangan kita bantah dengan akal kita, akal kita picik. Enggak boleh. Jangan dengan pengetahuan kita. Al-Quran wajib kita benarkan. Selama Al-Quran wajib kita benarkan. Hadis Nabi selama itu sahih, kita wajib membenarkan semuanya. Itu yang membuat para sahabat dikatakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang jujur. Jujur dalam imannya, jujur dalam taubatnya, jujur dalam semua hal. Maka kita disuruh oleh Allah bersama orang-orang yang jujur. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu para sahabat, semua yang jujur. Ini satu contoh. Contoh yang lain, kita wajib jujur dalam membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh berbohong atas nama Nabi. Sebab masalah bohong atas nama Nabi bukan masalah kecil. Cerita-cerita, dongeng-dongeng yang lain yang bohong itu enggak boleh. Mengatakan Rasul pernah berkata begini, Rasul pernah cerita begini, padahal enggak ada. Enggak ada riwayatnya dan Nabi enggak pernah bersabda atau dia sudah tahu bahwa itu dusta. Berat hukumannya. Dalam hadis yang mutawatir Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya neraka. Enggak boleh kita bawakan riwayat-riwayat yang dhaif, apalagi yang palsu. Kalau kita sudah tahu itu lemah, sudah tahu bahwa itu palsu, enggak boleh kita bawakan. Berdusta nama Nabi tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya falyalijin nar. Barang siapa yang berdusta namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggaklah ia masuk ke neraka. Bukan masalah kecil. Jadi enggak boleh orang berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan riwayat-riwayat padahal sudah jelas ini enggak benar. Enggak ada. Tapi karena dia ingin membenarkan perbuatan dia yang syirik dan bid'ah, untuk mendukung perbuatan syirik dan bid'ah dibawakan riwayat-riwayat yang dusta dan palsu banyak. Itu atas nama Nabi, nanti atas nama sahabat, nanti atas nama Imam Syafi'i. Kadang-kadang di sini Syafi'iyah, sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan mengadakan tahlil. Dari mana? Gak pernah ada. Baca semua kitab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i membenci perbuatan itu. Banyak berbohong atas Imam Syafi'i, banyak sekali orang berbohong atas nama Imam Syafi'i. Dia enggak baca kitabnya. Dan masih banyak lagi berbohong atas nama umat ini. Jadi ikhwan fi din, masalah bohong ini masalah besar kalau berkaitan dengan nifaq, kemunafikan. Dan enggak bisa ketemu tuh antara iman dengan nifaq, enggak bisa ketemu. Kalau orang beriman dia akan jujur. Dia selalu jujur, enggak boleh berdusta. Sampai dalam kita berbicara di antara kita juga enggak boleh bohong. Atau kadang-kadang dia dakwah sengaja untuk membuat orang tertawa, dia berbohong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman yuhaddithu fayakdhiba liyudhika bihil qauma." Wailun la thumma wailun la. Celaka bagi orang yang dia menyampaikan hadis atau dia cerita yang dia berdusta, supaya apa? Supaya orang tertawa. Celaka orang itu dan celaka orang itu. Perhatikan, enggak boleh dusta. Orang beriman tidak boleh dusta. Dan antum ajarkan juga anak-anak antum jangan dusta. Kalau memang salah, akui salah, tapi jangan bohong. Jangan bohong. Ini banyak sudah kebohongan orang ini. Banyak kaum muslimin yang bohong. Itu tinggalkan itu. Taubat kepada Allah. Taubat. Jangan bohong lagi. Dan terus dalam semua hal kita harus jujur. Seorang mukmin dia harus jujur. Berkaitan dengan iman juga ini, ikhwan fiddin, azakumullah. Berkaitan dengan ujian juga, kita diuji iman kita oleh Allah. Tapi harus jujur, jangan bohong. Iman kita benar enggak ini? Orang beriman. Kalau beriman, laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Jangan takut. Orang beriman, enggak boleh takut. Harus jujur imannya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini sekarang banyak orang. Dapat ujian, cobaan, anda mulai itu, enggak jujur dia. Mulai menakut-nakuti orang. Sholat berjamaah ditakuti, nanti nular penyakit segala macam. Akhirnya orang enggak sholat. Ini enggak jujur dia. Enggak jujur. Jadi perhatikan kejujurannya penting. Dan nanti akan bermanfaat orang yang jujur itu akan membawa manusia ke sorga. Dan Allah sebutkan dalam di akhir surah Al-Ma'idah, qala Allahu hadza yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Sekarang ini bermanfaat orang-orang yang jujur kejujurannya. Ketika mereka masuk sorga, lahum jannat, bagi mereka sorga yang mereka kekal dalam selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Jadi jujur ini penting dalam semua keadaan. Aman, tidak aman, ada musibah, enggak ada musibah, harus jujur kita. Iman kita harus jujur untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan, membenarkan semua perintah Allah. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini penting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan jujur. Dan ini kalau kita bahas panjang, nanti jujur kepada keluarga, jujur juga kepada masyarakat, jujur kepada umat, ini banyak yang harus, yang orang harus memperbaiki diri, karena banyak udah yang bohong. Kalau kita mau bahas lagi, para dai, para ustadz, banyak yang tukang bohong. Tukang bohong. Dia membohongi dirinya, membohongi umat. Tadi itu, mendustakan Quran, dia bohongi umat. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Harus jujur. Gak boleh dia bohong selama-lamanya. Ini yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan jujur dan bohong. Dan antum ingat, masalah jujur, akhlak yang mulia. Masalah bohong, akhlak yang jelek, akhlak yang rendah. Akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW, yaitu bohong. Kan abghadul khuluqi ilaihi al-kadhib. Akhlak yang paling dibenci oleh Nabi adalah bohong. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya, sampai sini dulu untuk mukadimahnya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk bab yang ke poin yang ke-28 berkaitan dengan Dajjal. Dajjal itu sama dengan kazzab, tukang dusta. Ya, yang tadi kita bahas itu Dajjal, Dajjal tukang dusta, suka membohongi orang. Karena dia bohong, dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini kan bohong. Jadi Dajjal tukang bohong. Mengenai Nabi ketika menyebutkan nanti ada orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, disebutkan oleh Nabi Dajjaluna kadzabun, Dajjalun kadzabun. Nanti akan ada orang-orang mengaku menjadi Nabi 30 orang. 30. Dajjalun kadzabun. 30. Dan semua mengaku sebagai Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kita bahas tentang Dajjal. Pemahaman Ahlussunnah tentang Dajjal dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah berkaitan dengan Dajjal, karena ada firqa yang sesat yang menolak adanya Dajjal, tidak mengakui tentang adanya Dajjal, dianggap ini cuma sekedar rumusan aja, bukan hakiki, kata mereka. Ini nas, hadis-hadis tentang Dajjal ini mutawatir. Makanya pemahaman Ahlussunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, siapa Dajjal itu? Dajjal adalah seorang anak Adam yang memiliki ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenal oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Ciri-cirinya, yang kedua, ciri-ciri Dajjal, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek kakinya bengkok. Jadi seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting. Mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya daging yang tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafir. Dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Dan Dajjal ini manusia yang besar ya. Disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Tamim Ad-Dari ini dia dengan kawan-kawannya pernah mengarungi lautan dengan perahunya, kemudian terdampar di sebuah pulau di daerah timur. Kemudian bertemu di depannya manusia yang berbulu semuanya, gak tahu tentang kubul dan duburnya, berbulu semuanya. Ditanya, siapa engkau? Ditanya, jasasa. Terus ditanya lagi, jasa itu apa? Engkau masuk ke dalam. Di dalam pulau itu atau di goa itu gak tahu, disebutkan ada orang yang diikat. Ditanya, siapa engkau? Disebut bahwa dia Dajjal. Waktu ini sudah ada Dajjal ini diikat. Dan kata Tamim, aku belum pernah lihat manusia yang besar seperti Dajjal, tapi diikat. Dan Dajjal mengatakan, ceritakan tentang Nabi yang ummi, tentang Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, terus ceritakan tentang Buhairah, tentang segala macam, diceritakan oleh Tamim dari semuanya itu. Dan Dajjal mengatakan, dan sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. Ini menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan, tapi dia ngaku sebagai Tuhan. Dia gak bisa membuka ikatannya sampai Allah izinkan dia untuk keluar sebagai fitnah buat manusia. Dan itu adanya di daerah timur, kata Nabi, Kiblat al-Masyrik, Kiblat al-Masyrik timur. Dan gak diketahui tempatnya, tidak diketahui tempatnya. Dia ada di satu pulau di bagian timur, dan nanti akan keluar dia, Dajjal ini. Dan disebutkan dalam hadis itu, dalam hadis Imran, jadi dalam hadis Tamim Ad-Dari yang riwayat Muslim, a'zamu insanin ra'ainahu qad khalqan wa ashadu withaqan. Belum pernah aku melihat orang yang paling besar yang kami lihat bentuknya dan juga ikatan yang keras, yaitu dari Dajjal. Begitu juga disebutkan dalam hadis Imran bin Husain, bahwa ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min Dajjal. Tidak ada makhluk dari anak Adam ini sampai hari kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Artinya dia manusia biasa, tapi besar dia bentuknya. Seperti yang saya sebutkan, masih muda, pendek kakinya, meskipun dia hidup ribuan tahun, sudah ribuan tahun, tetap masih muda. Ini kekuasaan Allah SWT. Sudah ribuan tahun Dajjal. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war Wa inna rabbakum laysa bi'awwar maktubun baina ainai kafir yaqra'uhu kullu muslimin. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Perhatikan di sini, bisa dibaca oleh setiap muslim. Berarti orang kafir enggak bisa baca. Orang kafir enggak bisa baca. Orang munafik enggak bisa baca. Yang bisa baca orang muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain. Dari sahabat Anas bin Malik. Dalam riwayat Ahmad, tulisan kafir dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca. Yang ketiga, tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan. Khurasan itu meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, dan yang lainnya itu. Itu daerah yang disebut dengan Khurasan. Dan ini munculnya di daerah Iran Timur. Dan akan diiringi oleh 70 orang Yahudi. Asbahan. Asbahan sebuah kota yang di tengah Iran. Ini hadisnya Hasan, diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Ini nanti akan munculnya Dajjal itu dari arah timur, dari Khurasan. Jadi Khurasan, kalau dalam bahasa Persia itu tanah matahari terbit, itu Khurasan. Ini adanya di daerah timur. Khurasan meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan yang lainnya itu. Itu daerah Khurasan. Kemudian yang keempat, tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan ke bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Ketika ia tidak dapat masuk ke Madinah, maka kota Madinah berguncang tiga kali. Kota Madinah berguncang tiga kali. Lalu keluarlah orang kafir dan munafik. Kaum munafik laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Ini hadisnya sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dari Anas bin Malik. Arti keluarlah orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan menuju Dajjal. Menunjukkan bahwa di Madinah masih ada orang munafik sampai hari ini. Di Madinah masih ada orang munafik sampai hari ini. Dalam riwayat yang lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan, dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Itulah dikatakan Yaumul Khalas. Dikatakan Yaumul Khalas, hari pembebasan. Ini riwayat Imam Ahmad dan Hakim Sahih. Artinya Madinah itu dibersihkan sudah, enggak ada lagi orang munafik. Yaumul Khalas sudah bersih. Gitu. Sebab sampai hari ini masih ada orang-orang munafik. Di riwayat yang lain, tidak sejengkal tanah pun di bumi ini melainkan Dajjal menginjakkan kaki padanya. Artinya seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan berjalan dengan cepat. Dengan kekuasaan Allah SWT, dia berjalan ke seluruh bumi ini. Dan Dajjal tidak dapat masuk ke empat masjid. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur yang berada di Tur, Tursina. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan oleh Imam Al-Haythami bahwa rawi-rawinya sahih. Berarti Dajjal memasuki semua negeri kecuali empat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal: Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan At-Tur. Yang kelima, keberadaan Dajjal di muka bumi ini. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun. Sehari seperti sebulan. Sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Di Dajjal ini berada di muka bumi selama 40 hari. 40 hari. Jadi satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan. Berarti sisanya yang 37 hari sama dengan hari biasa. Tapi 40 hari ini sudah membuat bencana yang luar biasa ini, petaka yang luar biasa, fitnah yang besar. Dari sebenarnya Allah ciptakan manusia ini yang paling besar fitnah Dajjal ini. Yang keenam, fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Di sini sahih riwayat Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Dajjal membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih, dan yang lainnya terlihat air yang api, terlihat api yang menyala-nyala. Jadi Dajjal ini membawa air putih dan juga api dibawa oleh Dajjal ini. Apabila seorang mendapatkan hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tampaknya api, pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah. Itu adalah air yang sejuk. Ini riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, menyuruh hujan untuk turun lalu turun, menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman lalu tumbuh tanaman. Dajjal menghidupkan orang mati dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Ini perhatikan, ini fitnah ya, fitnah Dajjal. Jadi Dajjal itu bisa sekarang ini hujan turun, turun hujan. Suruh bumi tumbuh, tumbuh, langsung tumbuh, saat itu juga tumbuh. Ini fitnah. Ini fitnah Dajjal. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan, dan orang banyak tertipu dengan Dajjal. Ini fitnah yang besar. Yang sudah jelas bahwa Dajjal ini diikuti, diiringi oleh 70 ribu orang Yahudi dari Asbahan. Dan ada orang-orang yang kemudian tertipu, yang kaum muslimin yang dia tidak menjaga dirinya, ya tertipu ikut Dajjal. Waliyatubillah, sama-sama maaf ya. Yang ketujuh, dibunuhnya Dajjal. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam di Bab Lud, di desa yang dekat dengan Palestine, di Bab Lud. Jadi Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa di desa dekat Baitul Maqdis di Palestine. Ketika melihat Isa, Dajjal langsung lunglai sebagaimana garam larut di dalam air. Kalaupun Isa tidak membunuh Dajjal dengan tombaknya, niscaya Dajjal akan mati karena kondisinya seperti itu. Akan tetapi Allah mencabut nyawanya melalui tangan Isa dan menampakkan darahnya di tombak Isa. Jadi yang mampu membunuh Dajjal itu hanya satu, itu Nabi Isa alaihissalam. Ada yang berkaitan dengan Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, itu berkaitan dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu ada di masa Nabi SAW, anaknya orang Yahudi, Ibnu Sayyad, dan dia masuk Islam. Tapi dia memang terpengaruh oleh syaitan, yang kemudian dia kadang-kadang mengatakan apa yang dikabarkan oleh setan. Ibnu Sayyad ini, Nabi tidak memberikan penjelasan tentang Ibnu Sayyid itu siapa? Tapi sahabat sebagian mengatakan dia Dajjal. Sahabat. Mungkin sahabat ini belum tahu riwayat atau kisahnya Tamim Ad-Dari, karena beda. Kalau Dajjal tidak punya anak. Kalau Ibnu Sayyid punya anak. Ibnu Sayyid dia berangkat haji bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan Dajjal tidak, kafir Dajjal. Jadi masalahnya kata Imam An-Nawawi tentang Ibnu Sayyid, masalahnya muskilah wa amru mustabi. Jadi membingungkan soal Ibnu Sayyid ini. Tapi tetap bukan Dajjal. Sebagian sahabat mengatakan Dajjal. Waktu dia ditanya oleh Nabi, engkau beriman? Dia beriman. Kemudian ditanya Nabi, engkau beriman kepada aku? Kata Ibnu Sayyid. Nabi mengatakan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ini Ibnu Sayyid. Mengajak Nabi, kamu beriman enggak kepada saya? Ibnu Sayyid ini. Kata Umar, radhiyallahu an, ya Rasulullah, biar saya bunuh dia. Saya bunuh orang ini. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya dia Dajjal, ini yang jadi syahid di sini. Kalau seandainya dia Dajjal, kamu enggak akan bisa membunuhnya. Ini kata Nabi SAW. Kalau seandainya Ibnu Sayyid itu Dajjal, kamu enggak akan bisa membunuhnya. Karena yang bisa membunuh Dajjal hanya satu. Siapa? Nabi Isa AS. Seandainya dia Dajjal, maka engkau akan enggak akan bisa membunuhnya. Ini jadi syahid di sini. Enggak akan bisa orang membunuh Dajjal. Jadi Ibnu Sayyid tetap demikian dan mati seperti biasa Ibnu Sayyid. Dan punya anak. Dan anaknya seorang tabi'i. Ma'ruf anaknya. Ditulis oleh para ulama. Tentang anaknya Ibnu Sayyid ini. Jadi, ikhwan fil din, azakumullah. Ya fitnah ini banyak. Di zaman Nabi sudah banyak fitnah. Tapi Ibnu Sayyid menurut sebagian ulama. Bukan Dajjal. Karena Dajjal disebutkan ciri-cirinya jelas. Matanya buta sebelah. Tulisannya kafir. Dan mengaku sebagai Tuhan dan yang lainnya. Ini mesti kalau membahas tentang Dajjal dalam pembahasan para ulama mesti dikaitkan dengan Ibnu Sayyid. Tapi tadi saya jelaskan sebagian hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sekarang yang kedelapan. Kedelapan, penjaga diri dari fitnah Dajjal. Untuk menjaga diri dari fitnah Dajjal, yang pertama, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Setiap selesai dari tasyahud akhir, sebelum salam, pada setiap sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal setiap selesai dari tasyahud akhir. Berarti kita membaca ini setiap hari. Kita membacanya. Sebelum salam pada setiap sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Yang wajib aja kita baca 5 kali. Yang wajib tasyahud akhir. Belum sholat sunnah yang kita lakukan. Itu Rasulullah bersabda, "Idza faragha adukum min at-tashaqqudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'in. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri." ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. Apabila seorang dari kalian telah selesai tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama dari azab jahannam, dari siksa jahannam. Yang kedua dari azab kubur, dari siksa kubur. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati, serta yang keempat dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang dibaca setelah tasyahud akhir setiap salat adalah sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah al masiih ad dajjal. Hadis sahih Muslim. Dajjal dikatakan Al-Masih. Isa juga dikatakan Al-Masih. Kalau Dajjal, Masihul Dhalalah. Adapun Isa, Masihul Huda. Dajjal dikatakan Masih, yang pertama maknanya karena matanya buta sebelah, mamsuhul ain. Itu makna yang pertama dikatakan Masih. Artinya satu matanya buta, dikatakan Masih, al-mamsuh. Yang kedua Masih Dajjal karena dia berjalan di muka bumi, mengelilingi dunia ini, masuk kecuali empat tempat yang dia enggak bisa masuk. Maka dikatakan Masih. Adapun Nabi Isa AS dikatakan Masih, Isa al-Masih, karena dia membawa kepada petunjuk. Yang kedua, Nabi Isa mengobati orang yang sakit dan sembuh. Diusap orang yang sakit, yang buta. Yang buta. Dia melek lagi. Kemudian, yang kena penyakit belang diusap, sembuh dia. Yang mati diusap, bangun, hidup. Dengan izin Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Masih. Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati, hidup lagi Dajjal. Jadi beda, ini Masih Nabi Isa Masihul Huda, ini Masihul Dhalalah, Masih Dajjal. Dua hadis di atas, kita lanjutkan. Dua hadis di atas menjelaskan disyaratkan membaca doa perlindungan dari empat perkara ini. Itu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian juga tasyahud akhir, tempat untuk berdoa. Jadi dari dua hadis ini, yang pertama disyaratkan membaca doa perlindungan dari empat perkara. Yang kedua, tasyahud akhir, tempat untuk berdoa. Yang ketiga, menetapkan adanya azab neraka jahannam. Yang keempat, menetapkan tentang adanya azab kubur. Yang kelima, menetapkan adanya fitnah hidup dan mati. Yang keenam, fitnah yang besar lah, fitnahnya Dajjal. Jadi ketika kita ingin menjaga diri dari fitnah Dajjal, yang pertama berlindung diri dari fitnah Dajjal dengan membaca ini setiap kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Yang kedua, untuk menghindari diri dari fitnah Dajjal, menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awal suratil Kahfi, 'usima minad Dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Darda, afwan. Jadi man hafidha 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Ini bisa dilihat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Jadi kita dianjurkan untuk hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Dan ini hafal, disebutkan hafal. Ada riwayat menyebutkan akhir surah Al-Kahfi, tapi para ulama ahli hadis mengatakan riwayatnya syadz, ganjil riwayatnya. Yang sahih, yang terpelihara, yaitu awal surah Al-Kahfi, bukan 10 ayat di akhir, bukan. Awal dikuatkan dengan hadis yang lain dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga dan Abu Daud dari sahabat Nawas bin Sam'an, faman adrakahu minkum falyaqra alai fawatiha suratil kahfi fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mendapati atau bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah beberapa ayat pada awal surah Al-Kahfi, karena sesungguhnya itu akan melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Ini riwayat Muslim dan Abu Daud dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Hadis ini sahih. Jadi dua hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Dan seandainya kita hafal dan pada saat itu kita mengalami masa keluarnya Dajjal, kita bisa membacakan 10 ayat ini. Itu akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Yang ketiga, yaitu menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Yang keempat, tinggal di Mekah dan Madinah. Yang keempat, tinggal di Mekah dan Madinah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menukilkan perkataan Qadhi Iyad berikut ini. Kata beliau, hadis-hadis tentang Dajjal merupakan hujjah al-sunnah tentang kesahihan adanya Dajjal, bahwa ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah menguji para hambanya. Artinya ada wujudnya, sebab ada kelompok yang tidak percaya dengan Dajjal, apakah itu Mu'tazilah maupun yang lainnya, enggak percaya dia. Jadi kalangan-kalangan yang menolak ini ya, Khawarij, Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Kata Al-Qadiyat, dilanjutkan di sini oleh Imam Nawawi, kata Qadiyat, Allah membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Itu Dajjal ini. Seperti menghidupkan mayat yang telah dibunuhnya. Dajjal ini seolah dapat menciptakan segala kemewahan dunia. Sungai-sungai, surga dan neraka, tunduknya segala kekayaan bumi padanya. Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka terjadilah hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah. Semua itu atas kehendak Allah. Kemudian Dajjal itu akan dilemahkan sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun juga dan membatalkan perintahnya. Akhirnya terbunuh di tangan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan Allah SWT menguatkan orang yang beriman. Ini menjadi mazhab ahlu sunnah dan seluruh ahli hadis, fikih dan nazar, berbeda dengan orang-orang yang mengingkari dan menentang dari kalangan Khawarij dan Jahmiyah serta sebagian dari kalangan Mu'tazilah. Ini dalam kitab Syarah Muslim. Ya, sampai di sini kajian kita berkaitan dengan fitnahnya Dajjal. Ini kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Pembahasan kita, kita masih membahas tentang kiamat yang besar karena dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah, maka kita bahas dalam syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung, bisa telepon kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat bisa kirim ke 0819896543. Pertanyaan tentunya kami berharap berkesesuaian dengan tema dan pembahasan yang disampaikan tadi. Silakan kami buka kesempatan dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kesempatannya, Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah kita berdoa kepada Allah meminta untuk diwafatkan sebelum keluarnya Dajjal? Itu saja Ustaz, iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Tentang soal bolehnya, boleh. Ya bagus. Dia takut terkena fitnah, dia berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebelum keluarnya Dajjal. Enggak apa, boleh dia berdoa seperti itu. Di samping dia setiap hari berdoa seperti yang diajarkan Nabi, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Sebab kadang-kadang orang ingin menghadapi itu, atau mungkin dia hidup di zaman itu, dia melihat bukan mustahil bisa ikut dia fitnah Dajjal. Makanya orang berlindung kepada Allah terus-menerus dari fitnah Dajjal karena besar fitnah ini. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal, agar diwafatkan sebelum Dajjal, itu boleh secara hukum syar'i. Yang lain, silakan. Baik, terima kasih Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Silakan di kesempatan kedua kami masih buka dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, barangkali sudah masuk Bapak atau Ibu? Iya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaannya, ya, tadi Ustaz mengatakan hafal 10 ayat Al-Kahfi pertama. Iya. Lalu kita apakah sekedar hafal aja atau mengamalkannya kapan begitu? Iya. Baik, Ibu. Cukup, Ibu. Terima kasih. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan untuk Ibu, silakan, Ustaz. Iya. Ya. Disuruh oleh Nabi untuk menghafal. Menghafal 10 ayat. Tentunya bukan sekedar menghafal, tapi kita juga harus baca artinya, kita pahami. Kan Al-Qur'an diturunkan Allah untuk kita tadabburi. Kita pahami isinya dan kita amalkan. Nanti Ibu bisa baca terjemahannya, baca Al-Qur'annya, dihafal, kemudian baca terjemahannya, baca tafsirnya. Itu banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari surah Al-Kahfi. Jadi 10 ayat yang pertama itu kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Adapun nanti apakah nanti keluar Dajjal atau tidak keluar, apakah kita mengalami keluarnya Dajjal itu, tetap aja surah Al-Kahfi ini kita hafal, terutama 10 ayat yang pertama. Itu aja. Yang lain silakan. Terima kasih Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Silakan di kesempatan ketiga kami masih buka dari penelpon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Wahyu dari Bandung. Ya, silakan Bapak Wahyu pertanyaannya. Apakah ada dalilnya mengenai nanti keluarnya Dajjal diperintahkan perempuan atau? Nah, Pak Wahyu, kedaulat terputus teleponnya, bisa barangkali menelpon kembali untuk melanjutkan atau di kesempatan berikutnya. Ya, di belakang Pak Wahyu, silakan kami buka kembali 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, dengan Ibu Sena, Pak Ustaz dari Pondok Kelapa. Silakan. Mau menanyakan tentang surat Astagfirullahaladzim Al-Mulk. Iya. Iya. Apakah benar jika kita menghafal surat Al-Mulk itu hafal, kita tidak mendapatkan azab kubur? Ya, ya, itu saja. Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam. Betul, riwayatnya sahih. Barang siapa yang dia membaca surah Al-Mulk dan dia pahami tentang isinya, dia akan dilindungi Allah dari azab kubur. Riwayatnya sahih. Tapi dia harus tadabbur. Pokoknya Al-Quran ini Allah turunkan untuk tadabbur. Allah menyebutkan dalam surah Muhammad di ayat 24, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Jadi Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi isinya, difahami, diamalkan, bukan sekedar dihafal. Bukan. Makanya akhlak Nabi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari Muslim, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi Al-Qur'an. Artinya Nabi mengamalkan semua isi Al-Qur'an ini. Jadi itu dibaca surah Al-Mulk-nya, dihafal, kemudian dipahami isinya. Kan di situ banyak sekali manfaatnya. Sama dengan yang tadi bertanya tentang surah Al-Kahfi. tentang menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Karena di awal surah Al-Kahfi Allah menjelaskan di sini tentang Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi kalau kita baca, kita pahami isi Al-Quran, kita akan dapat hidayah. Kemudian juga Al-Quran untuk mengancam orang yang menyimpang dari Al-Quran. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang beramal saleh dengan ganjaran yang besar. Dan juga Allah mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Itu Allah mengancam, karena semua dusta itu. Begitu juga Allah menyebutkan tentang dunia ini sebagai cobaan, ujian. Nah, di surah Al-Mulk juga ada, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Artinya paling baik amalnya yang paling ikhlas dan paling ittiba. Akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian juga di dalam surah Al-Mulk juga disebutkan tentang Allah itu di atas langit. Allah juga menyebutkan di surah Al-Mulk berkaitan dengan orang-orang kafir yang sudah datang ancaman. Mereka dikasih pendengaran, penglihatan, dikasih akal, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran ini. Mungkin orang beriman begitu baca ayat itu surah Al-Mulk, dia mestinya bertambah keyakinannya setelah dibaca surah Al-Mulk itu. Karena Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, nanti bisa dilihat tuh di surah Al-Mulk. Ini saya jelaskan secara ringkas saja. Kan disebutkan di surah Al-Mulk itu berkaitan dengan orang-orang kafir yang mereka berada di dalam kesesatan yang besar. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau seandainya kami dulu mendengar dan berakal, maka kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidambi fasuqqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka celakalah dan jauhlah bagi penghuni neraka sa'ir. Artinya ini ancaman orang-orang yang dia tidak menggunakan hatinya, akalnya untuk memahami Al-Quran. Dia malah mengikuti kesesatan, sehingga Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Berbeda dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi harus orang beriman tambah takut dia kepada Allah. Takut dan tertumbuhkan. Sebab ilmu ini, yaitu asalnya ilmu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Meskipun Allah tidak kita lihat, kita takut. Maka orang itu mendapatkan ganjaran yang besar. Dan masih banyak lagi faedah yang dapat kita ambil. Puluhan ini. Fawaid yang dapat kita ambil dari surah Al-Mulk, puluhan manfaat. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi juga sama seperti itu. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Wallahu'alam. Yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada Pak Rudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah ada tanda-tanda yang menyertai munculnya Dajjal agar kaum muslimin bisa lebih waspada dan berhati-hati serta menghindari fitnah yang akan ditimbulkan oleh fitnah Dajjal tersebut? Dan pertanyaan yang berkesesuaian, apakah kondisi saat ini di mana banyaknya kezaliman, maksiat dan lain-lain di muka bumi ini menjadi salah satu tanda-tanda keluarnya Dajjal? Terima kasih Al-Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Di buku yang sudah kita baca, enggak ada tuh keterangannya tentang tanda-tanda keluarnya Dajjal, tidak ada. Kalau soal tanda-tanda kiamat kecil, sudah saya jelaskan di buku ini sudah sebelum kita membahas tentang Al-Mahdi. Yang pertama itu saya jelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini sudah dekat, tanda kiamat, karena Allah sudah menyebutkan sejak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah sebutkan bahwa kiamat sudah dekat. Allah menyebutkan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ini zaman Nabi ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru diutus di Mekah, Allah sudah menyebutkan kiamat sudah dekat. dan bulan sudah terbelah. Karena orang-orang musyrikin minta mukjizat, mereka mau beriman kalau Nabi tunjukkan mukjizat. Nabi belah bulan itu, bulan purnama belah jadi dua, tetap aja mereka enggak beriman. Dan kiamat sudah dekat. Artinya sudah berlalu 1500 tahun tetap disebutkan kiamat sudah dekat. Apalagi kondisi yang sekarang ini. Dan di antara tandanya kiamat sudah dekat, ya sudah banyak ulama yang meninggal. Antum lihat di halaman 280. Jadi banyak tanda-tanda kiamat. Ya, banyaknya orang minum khamar, banyaknya firqah-firqah yang sesat, banyaknya perzinaan dan segala macam. Di 280 disebutkan inna min asyratis sa' yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharaz zina. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu artinya diwafatkannya para ulama ahlu sunnah. Wa yathbutal jahlu, tersebarnya kebodohan. Wa yushrabal khamr, kemudian diminumnya khamr. Orang sudah menganggap hal biasa minum khamr itu. Wa yadhar az-zina, dan merajalelanya perzinaan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tanda-tanda kiamat bahwa para ulama al-sunnah sudah banyak yang meninggal. Kemudian kebodohan merajalela di mana-mana. Banyak yang bodoh sudah. Banyak orang tidak belajar Quran, tidak belajar sunnah. Kebodohan ini meliputi semua orang. Kemudian orang sudah banyak minum khamar dan menyebarnya perzinaan di mana-mana. Dan ini sebagai tanda sudah dekatnya. Banyaknya pembunuhan. Untuk melihat di halaman 278-279. Di antara tanda kiamat yaitu timbulnya firqah, firqah yang sesat, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, hilangnya amanah, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan, banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang bermain musik, banyak orang yang minum khamr, minuman keras, merebaknya perjudian, masjid-masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi, budak melarikan tuannya, banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan silaturahim, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama ahlu sunnah dan orang-orang yang soleh, banyaknya orang yang belajar kepada ahlul bid'ah, banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan lainnya. Ini diantara tanda kiamat. Ini mengawali munculnya tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi ini tanda kiamat yang kecil. Kalau sudah yang kecil semua sudah merata dilakukan, maka nanti muncul yang besar. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Masih dari pesan singkat kami ajukan. Nam dari beberapa penanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz disebutkan bahwasannya Dajjal saat ini sudah ada. Yang jadi pertanyaan, apakah diperbolehkan bagi kita untuk mempelajari atau menjadikan hal tersebut sebagai objek penelitian, dan bagaimanakah hukum mempercayai tentang adanya konspirasi terhadap sistem yang ada di bumi, apa di dunia saat ini, yang di sana ada terdapat banyak keburukan merupakan salah satu dari kerjasama mereka, sebagian dari manusia yang bekerja sama dan berkonspirasi dengan Dajjal. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ini pertanyaannya ghairu warid ya. Enggak manfaat pertanyaannya. Mungkin iseng mau nanya ya itu. Enggak ada manfaat pertanyaannya. Gimana Dajjal belum muncul, konspirasi dengan Dajjal? Mu'amarah dengan Dajjal gimana? Sekarang begini, orang yang beriman ya, dia melihat dengan apa yang ada dengan dasar dalil dari Quran Sunnah dan mengamalkannya. Sudah. Kalau memang fitnah itu timbul tentang Dajjal, kita sudah baca doa-doa perlindungan, sudah hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, dan kita enggak mendekati mereka. Itu aja. Jangan kita disibukkan dengan mata satu, ya. Oh, ini tanda mata satu, ini Dajjal. Bahas tentang masalah itu. Kemudian dicocokkan, cocok logi. Ini kadzab semuanya, pendusta semuanya ini. Gak ada manfaatnya. Antum yang penting baca Quran, baca hadis, belajar memahaminya, mengamalkan. Itu paling penting sudah. Allah menyebutkan tentang iman, Allah menyebutkan tentang ilmu, Allah menyebutkan tentang amal soleh. Ketika berkaitan dengan masalah fitnah, Nabi suruh kita membahas, meneliti, atau mengamalkan. Yang Nabi suruh mengamalkan. Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya. Kata Nabi SAW, bersegera kalian melakukan amal-amal soleh, segera amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini seperti bagian-bagian malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ini kenyataan. Agamanya dijual. Karena ingin dapat uang, dijual agamanya. Dia berbohong, membohongi umat supaya dapat duit. Nah, ini banyak nih. Para da'i, para ustadz, para tokoh, dia jual agama dengan sedikit dari dunia. Para pejabat tadinya dia masya Allah luar biasa agamanya, begitu naik jadi pejabat ditinggalkan udah agamanya. Kenapa? Karena jabatan, karena uang. Menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Terus masih banyak lagi. Ini fitnah. Makanya bagi kita yang terpenting sibuk dengan amal soleh, bukan meneliti bagaimana Dajjal. Gak perlu diurus Dajjal itu. Gak pernah ada dari zaman sahabat. Dajjal itu sudah ada. Dari zaman Nabi sudah ada. Gak ada para ulama bagaimana meneliti Dajjal. Gak ada kita para ulama bagaimana meneliti Dajjal. Gak ada. Di mana tempatnya Dajjal. Gak pernah ada. Gak ada manfaatnya juga. Kita bahas yang seperti ini. Gak ada manfaatnya. Yang manfaat, kita iman ini kabar dari Nabi SAW. Hadisnya sahih. Kemudian bagaimana kita mengamalkan amal soleh untuk mempersiapkan kita mati. Kita pasti akan mati. Cuma apa yang kita harus persiapkan untuk mati itu. Makanya orang yang pintar, kata Nabi SAW, adalah orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk mati. Untuk akhirat. Itu orang pintar. Bukan sibuk meneliti, gak ada manfaatnya itu. Itu perbuatan yang sia-sia. Sedangkan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang yaitu meninggalkan apa yang enggak bermanfaat. Jelas? Satu lagi mungkin pertanyaannya. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustaz. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mendapatkan penjelasan bahwasannya kelompok Khawarij adalah diantara mereka yang mengikuti Dajjal. Mohon penjelasan hikmah yang terkandung di dalamnya ya Ustaz. Karena yang saya ketahui, yang tampak zahir dari orang-orang Khawarij adalah mereka yang semangat di dalam pengamalan syariat Islam. Apakah mereka, apakah yang menjadikan mereka menjadi pengikut-pengikut Dajjal yang justru di dalam hadis-hadis adalah sudah jelas bahwa ciri-ciri yang terkandung di dalam ciri-ciri yang ada di dalam apa yang dilakukan oleh Dajjal adalah Dajjal yang sebenarnya. Mohon nasihat dan penjelasannya jazakallahu khairan ya Ustaz. Pertanyaannya, kenapa Khawarij mengikuti Dajjal? Ini riwayatnya sahih. Yahudi mengikuti Dajjal, Khawarij juga. Khawarij sejak di zaman Nabi SAW sudah ada tokohnya Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi marah yang luar biasa Nabi. Kalau aku tidak berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil selain aku? Marah. Nanti akan keluar dari orang ini kelompok yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Hadis khawarij banyak. Khawarij ini dia cirinya betul dia ahli ibadah, dia enggak mau berbuat dosa segala macam, rajin sholat malam, rajin baca Quran, rajin puasa. Tapi Al-Quran dibaca tidak melewati tenggorokan mereka. Orang Muslim yang berbuat dosa besar menurut khawarij bahwa dia kafir. Jadi khawarij ini tukang mengkafirkan orang Islam. Makanya karena dia tukang mengkafirkan orang Islam dan juga mengatakan orang Muslim yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena dia seperti itu, maka dia akan mengikuti tokoh yang paling kafir. Siapa? Dajjal. Karena dia suka mengkafirkan orang. Dan ini setiap dia dihabiskan muncul lagi, muncul lagi sampai yang terakhir mengikuti Dajjal. Kenapa khawarij yang mengikuti Dajjal? Karena dia mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa-penguasa Islam, mengatakan orang Islam itu kekal dalam neraka. Ini orang udah paling zolim sudah orang ini. Gak ada rasa kasihan. Bayangkan orang Islam, dia sholat, dia puasa, berbuat dosa umumnya kafir kata dia. Ada orang Islam yang mungkin dia khilaf, dia berbohong, atau dia minum khamar, menurut orang khawarij kafir. Dosa besar. Atau anak yang durhaka pada orang tuanya, menurut orang khawarij kafir dia. Kemudian di hari kiamat gimana? Kekal dalam neraka. Karena dia punya ciri seperti ini, maka dia akan ikut orang yang kafir. Paling kafir sudah. Siapa? Dajjal. Itu di antara hikmahnya. Makanya Ahlussunnah itu paling berhati di masalah ini. Tidak gampang mengkafirkan orang. Dan ada di buku ini nanti pembahasannya tentang masalah kafir mengkafirkan, ada pembahasannya tentang khawarij juga, ada pembahasannya nanti. Karena khawarij ini dia membunuh orang-orang Islam. Orang Islam yang dibunuh. Kemudian yang dibunuh oleh Dajjal juga orang-orang Islam. Tapi penyembah berhala enggak dibunuh oleh dia. Kata Nabi, yaqtuluna al-Islam wa yad'una ahlal awthan. Dia membunuh orang Islam khawarij ini. Tapi penyembah berhala enggak dibunuh oleh khawarij. Enggak dibunuh. Ini jahatnya khawarij. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-khawariju kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, kita melihat orang itu berpegang kepada dalil atau tidak, bukan kepada ibadahnya. Perhatikan antum, jangan tertipu dengan ibadahnya orang, dengan sholatnya, dengan puasanya, bukan. Tapi ibadahnya orang itu gimana, bagaimana juga dia bermuamalah, benar atau tidak. Ada orang yang rajin dia sholat, dia puasa tengah malam, tapi dia dengan tetangganya selalu mengganggu tetangganya. Kata Nabi kepada perempuan itu ketika sahabat bertanya, Rasulullah, ada perempuan rajin sholat malam puasa tapi suka mengganggu tetangga. Kata Nabi, la khaira fiha, hiya finnar. Gak ada kebaikan perempuan itu, meskipun dia sholat malam, dia puasa, gak ada kebaikan, dia tempatnya neraka. Kenapa? Suka mengganggu tetangga. Jadi yang dilihat bagaimana imannya dia, dia berpegang pada dalil atau tidak, dan bagaimana muamalahnya dia. Kita banyak tertipu sekarang ini dengan orang. Orang pakai sorban, pakai gamis, kiai, ustaz, padahal dia dukun. Berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, dia tertipu. Atau baca Qur'annya masalah hafal, enak bacaannya, tapi dia berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, mengajak orang berkesatan. Kita jangan tertipu dengan begitu. Bukan dengan penampilan mereka, tapi bagaimana mereka berpegang teguh tidak pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang penting ini, harus pegang teguh pada Quran sunnah ala fahmi salaf dan mengikuti Quran sunnah ala fahmi salaf. Karena ini wajib mengikutinya dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. wajib mengikuti dan mengamalkannya, mengamalkannya. Itu fahmu salaf. Bagaimana? Apa lihat kondisi yang ada? Bagaimana fahmu salaf? Sebab itu selalu kita lihat. Bagaimana salaf? Ada fitnah, ada ujian, cobaan seperti sekarang ini wabah. Bagaimana sih fi'lu salaf? Bagaimana ulama salaf mengamalkannya? Apa ada ulama salaf meninggalkan masjid? Enggak sholat di masjid. Apa ada ulama salaf kemudian sholatnya renggang? Fi'lu salaf bagaimana? Fi'lu salaf dalilnya. Kenapa sholatnya renggang? Mana ada dalilnya? Dalil. Bukan kata orang, kata ini, dalil. Begitulah ulama salaf mengamalkan. Bagaimana muamalah dengan ujian ini? Dan terus seperti itu. Kuat pegang dengan dalil Quran Sunnah pahami salaf dan amalkan. Dan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah dengan jujur, bermuamalah dengan makhluk dengan jujur, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.